Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-zahir al-batin wa huwa zahirun inda ahli al-batin. Wabatinun inda ahli zahir. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, habib ilayna al-akhirata wa na'udhu bika ya Rabbana min hubbi dunya waj'ali dunya Rabbana fi aydina la fi qulubina tahhir ya Rabbana qulubana من النفاق والحقد والحسد والكبر والرياء واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dan juga menjaga zahir kita dari segala hal yang Allah tidak suka, menjauhkan kita dari maksiat lahir dan batin. Dan yang terjatuh dalam kemaksiatan, semoga Allah mengampuni kita, memaafkan kita, sehingga segala kesalahan dan dosa tersebut tidak akan dipertanyakan lagi nanti di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mari kita terus berbaharui niat di saat kita menghadiri tempat semacam ini. Yakini bahwasanya kita duduk seperti ini sudah ibadah. Bahkan ibadah yang kita lakukan di saat kita merenung, belajar semacam ini lebih bagus daripada rokaat-rokaat yang kita dirikan di tengah malam. Ini ibadah yang sesungguhnya, bukan sekedar kita mencari ilmu. Akan tetapi harus diyakini oleh semua bahwasanya duduknya kita di majlis mulia adalah ibadah. Akan dicatat semua yang kita lakukan saat ini, gerak-gerik kita, kedip mata kita, hembusan nafas, ini ada nilainya pahala karena kita saat ini berada di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih dari itu, ada jaminan-jaminan rahmat yang Allah berikan kepada kita yang menjadikan seorang menjadi tenteram batinnya, lega hatinya, dan juga menjadi sebab kita mendapatkan bimbingan-bimbingan terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah janjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, barang siapa yang berusaha terus-menerus mencari aku, mencari ridha Allah di sini, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju keridhaan tersebut. Dan kita di sini itu setiap minggu, ada yang bahkan seminggu 3 kali berusaha untuk belajar, dan belajar artinya mencari Allah, mencari ridha Allah, maka ketahuilah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah akan beri petunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ragu untuk menghadirkan anak-anak kita di tempat semacam ini, besar atau kecil. Membiasakan anak-anak kita untuk kenal majlis mulia. Biarpun anak-anak kita belum berpikir karena masih usia anak-anak, akan tetapi kehadiran mereka di tempat semacam ini ada maknanya. Makna pendidikan untuk hati mereka, makna untuk menggapai rahmat Allah. makna untuk mendapatkan sanjungan dari Allah dan Rasulnya. Jadi tidak sekedar yang datang ke tempat ini hanya orang tua, akan tapi bawa anak-anak kecil. Anak-anak kita harus kita biasakan. Kalau tidak bisa seminggu 3 kali, ya paling tidak seminggu sekali dengan istiqomah, dengan khusyuk. Akan tapi memperbanyak tempat-tempat mulia adalah kerjaannya orang yang rindu Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya tidak boleh kita merasa cukup dengan majelis yang ada di tempat ini, majelis malam Selasa ini saja. Akan tapi hendaknya kita juga mencari-cari majelis yang lainnya, agar kita semakin banyak waktu untuk beribadah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan duduknya kita di tempat semacam ini lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW daripada kumpulnya orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dikumpulkan di tempat ini ada zikir yang sudah kita baca, panjatan doa kepada Allah, dan sekarang kita lanjutkan untuk belajar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sepintas bil barokah kita membawa satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika pada pertemuan yang lalu kita membaca hadis yang ke-154 dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan kitab Sahih Bukhari, kita balik ada yang terlewatkan rupanya, yaitu hadis yang ke-152. Wa an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'amal fath. Nabi masuk ke Mekah waktu Fathu Mekah, hari kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semula Mekah mengusir Nabi, saat itu Mekah membuka pintunya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan Fathu Mekah. Dan setelah itu tidak dianjurkan lagi untuk hijrah ke Madinah. Karena waktu itu sebelum ada Fathu Mekah, dihimbau untuk siapapun untuk bisa hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Meninggalkan kota yang susah untuk beribadah adalah kewajiban bagi kita. Bagi siapapun yang hidup di lingkungan yang tidak baik, yang berada di tempat yang membahayakan kepada akhlak anak-anaknya, akidah anak-anaknya, jangan ragu untuk cancut taliwando, untuk menyiapkan dirinya memindah, berpindah dari tempat yang membahayakan untuk lingkungan dan keluarganya untuk menuju tempat yang lebih aman. Dan ini dilakukan oleh para kekasih-kekasih Allah, termasuk dimulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama-ulama seterusnya melakukan hijrah. Akan tapi di saat negeri itu sudah mulai aman, ada hamba-hamba yang beriman, kita kukuhkan kembali di tempat itu. Sayyidina Imam Al-Muhajir ilallah, kakek dari para habaib, para ulama, juru dakwah pada masa lalu yang ada di Indonesia, para habaib. Beliau meninggalkan Irak karena di saat itu fitnah akidah. Maka jangan ragu siapapun yang saat ini, jika berada di lingkungan yang membahayakan, lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang tidak membangun moral, lingkungan yang tidak membangun iman, hendaknya harus berpikir untuk hengkang dari tempat tersebut, untuk meninggalkan tempat tersebut, mencari tempat yang lebih aman. Kecuali jika keberadaannya di tempat tersebut, dia adalah orang yang mampu untuk membuat perubahan. Akan tapi di saat di situ mulai ada perubahan-perubahan, maka hendaknya kita perkuat di tempat tersebut. Begitu juga pada waktu itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat Fathu Mekah. Semula Mekah yang mengusir Rasulullah, Mekah yang tidak menghendaki Rasulullah, bukan Mekah maksudnya ahli Mekah. Ternyata setelah itu Allah membuka hati ahli Mekah, dan itu berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu sebelum Nabi Muhammad meninggalkan Mekah. Nabi selalu mendoakan Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi. Dikabullah doa Nabi di saat Nabi berada di kota Madinah, kembalilah Nabi ke kota Mekah. Dan saat itu tidak lagi dihimbau untuk hijrah, karena perlu untuk menguatkan kota Mekah. Nah, di saat Nabi Muhammad kembali, wa ala ra'si al-mighfar, di kepala suci Nabi Muhammad SAW ada mighfar. Mighfar itu adalah penahan sesuatu yang terbuat dari anyaman-anyaman besi yang segede kopiah, itu ditutup di dalam kopiah, sehingga kalau seandainya ditebas pedang itu hanya kena besinya. Ada yang lebih gede namanya helm, itu bukan seperti itu. Ada yang lebih besar lagi, tapi ini tidak kecil. namanya mikfar kecil, seandainya ditutup begini tidak kelihatan, tapi ada di dalamnya. Anyaman-anyaman dari besi, sehingga kalau seandainya ditebas pedang dan sebagainya, maka hanya mengenai besi tersebut. Walau resi mikfar, dan di atas kepala Nabi itu ada pelapis itu. Artinya apa? Waktu itu Nabi Muhammad dalam kesiagaan untuk melawan musuh, barangkali ada sesuatu yang tidak diinginkan. Falamma naza'ahu, setelah Nabi meletakkannya, berarti suasana dalam keadaan aman. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Faqala, dan menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, menyeru, ya Rasulullah, inna ibna khadalin muta'alliqun bi astaril masjidi bi astaril ka'bati, ya Rasulullah. Akhirnya di saat Nabi Muhammad sudah merasa aman, melepas pelapis kepala suci beliau, ada yang berkata, ada Ibnu Khattal bergantungan di satir masjid, satir Ka'bah. Rupanya orang ini yang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergantungan di satir Ka'bah. Karena mereka ngerti, sebab kalau orang berada di Mekah akan aman bersama orang Islam. Sebab tidak boleh kita melakukan peperangan di dalam kota Mekah, di negeri haram ini. Sangat terhormat. Apalagi kalau sudah berada di Ka'bah. Ternyata orang ini berada di satir Ka'bah. Tapi unik, Nabi mengatakan, uktuluh, bunuh orang ini. Duh, ada apa dengan orang ini? Nabi yang sangat menjaga aturan di dalam peperangan, kok tiba-tiba mengatakan, uktuluh, kepada orang tersebut. Ternyata orang ini yang dicari-cari oleh Rasulullah dan sahabat Nabi, dia telah melakukan kejahatan yang berlipat-lipat. Sehingga sudah berlebihan kejahatannya. Pertama adalah dia membunuh seorang muslim yang ada di rumahnya. Dia membunuh. Kemudian dia kerjaannya, dia membayar orang untuk menghujat Nabi. Kemudian dia masuk Islam lalu murtad. Dan dia memang lah ini. Jadi sisa-sisa penjahat-penjahat itu. Dan ini kalau dibiarkan membahayakan. Kalau seandainya hanya orang tersebut tidak mau masuk Islam saja, sangat dihargai oleh Nabi. Akan tapi dia tidak. Sudah masuk Islam, main-main, setelah itu murtad, keluar, membunuh orang Islam yang ada di rumahnya, artinya orang yang hendaknya dilindungi. Kemudian dia punya penyair-penyair dan budak-budak perempuan yang selalu menyanyikan, menyenandungkan lagu-lagu untuk menyaci Nabi SAW, dan dibayari. Artinya dia adalah orang yang membahayakan. Sehingga dibunuhlah oleh Nabi SAW, diperintahkan membunuh. Yang semula adalah, artinya ada saat-saat tertentu, kalau orang itu betul-betul membahayakan, lihat, biarpun di haram, wal fitnatu asyaddu minal qatl, ya, fitnah kekafiran dan kejahatannya itu lebih jahat daripada peperangan yang selama ini dilarang. Peperangan dalam Islam adalah indah, tapi orang indah, Islam tidak boleh membunuh anak kecil, wanita, orang tua, dan seterusnya. Tapi karena orang ini telah membuat kejahatan yang berlipat-lipat, dan ini membahayakan, sekali, karena dia adalah pengkhianat. Orang yang seharusnya dilindungi di rumahnya dibunuh, dan dia menghujat Nabi terus-menerus, ini provokasi yang tidak baik. Maka saat itu dibunuhlah oleh Nabi SAW. Maka harus tahu sejarah bagaimana kisahnya ini. Kalau orang baca hadis ini, loh kok ada orang di satir Ka'bah kok dibunuh? Mestinya kan dilindungi di dalam Mekah, di dalam Ka'bah lagi, di dalam Masjidil Haram. Akan tapi karena kejahatannya yang sudah berlebihan, maka layaklah orang tersebut untuk dibunuh. Kehormatan Mekah memang perlu dijaga, akan tapi ternyata kehormatan kaum muslimin, kehormatan umat, ya, maka ini juga harus dijaga. Maka dibunuhlah orang tersebut, dan ternyata membunuh orang yang punya sifat, punya kejahatan yang semacam itu, tidak akan menodai kehormatan Mekah. Dan itu dicontohkan Nabi SAW. Tapi ingat, orang yang melakukan kejahatan yang berlebihan bukan sekedar tidak mau masuk Islam. Kalau ada orang tidak mau masuk Islam, tidak akan dibunuh oleh Nabi, akan tapi sudah masuk Islam, murtad sendiri, tidaknya di haddul qatl, dibunuh. Kemudian lebih dari itu membunuh orang yang tinggal di dalamnya dan menghujat Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-241. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharin amin ila an qala. Innama wasi'akal kaunu min haythu juthmaniyatuka walam yasa'ka min haythu ruhaniyatuka. Antara jasmani dan rohani, kaun semesta, semesta bumi, pegunungan, lautan, matahari, rembulan, bintang, kemintang, semuanya, pepohonan, hutan belantara, padang pasir, pertambangan segala macam. Kaun selain Allah adalah kaun. Inna mawasi'akal kaunu, semesta ini dan isinya ini, wasi'aka akan memenuhimu, bisa mencukupimu dari sisi min haitsu juthmaniyatuka, dari sisi jasad lahirmu saja. Kalau urusanmu hanya untuk memenuhi jasadmu, ya kau bisa mencari dari semesta ini. Jika lapar kau makan, jika kau panasan kau cari pendingin, jika kau dingin cari es dan seterusnya. Ada ini dicek. Walam yasa'ka, akan tapi ketahuilah semesta ini tidak akan bisa mencukupimu min haitsu ruhaniyatuka, dari sisi rohanimu. Yang ingin disampaikan Ibn Atha' al-Sakandari menyadarkan kepada kita bahwasanya di dalam dirimu ada jasad juthmani atau jasmani yang selama ini kita, dan rohani. Dan semuanya itu punya makanan pokok. Kalau ada tidak punya kebutuhan. Jika engkau berpikir tentang jasmanimu, jasmanimu, maka kebutuhan pokok untuk jasmanimu kamu tahu semuanya. Ya kayak tadi yang musim panas beli AC dan seterusnya. Lapar makan, bermacam-macam model menu makanan untuk memenuhi kebutuhan jasadmu dari sisi jasad. Dan seterusnya dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah, ternyata dirimu tidak hanya terdiri dari jasmani, tapi ada rohani yang ada di dalam dirimu, yang dunia ini tidak akan bisa mencukupi rohaniatmu. Karena bukan makanan. Rohani adalah apa yang ada di semesta ini, sebab rohani punya urusan yang beda. Dan ada untuk mengenyangkan rohani, bukan dengan dunia ini. Maka di sini ada tiga model manusia. Kelompok yang pertama terjerumus di saat memenuhi rohani adalah dengan kaun, dengan semesta. Jika makanan pokok untuk jasmani, jika untuk memenuhi jasmani digunakan untuk memenuhi rohani, maka dia tidak akan kenyang selamanya karena bukan menunya. Lihat, bukan menunya. Dan ini banyak orang tertipu, lihat, yang tidak kenal agama, yang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal makna rohaniat, maka dia mengejar kekayaan dunia, seolah-olah itulah yang menyenangkan jiwanya. Tapi ternyata mereka tidak pernah menemukan itu semuanya. Kalaupun dia punya tertawa sesaat, akan tapi banyak disaksikan orang-orang yang ternyata dipenuhi secara duniawi, tapi hidupnya masih dengan penuh kesusahan. Bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tidak punya iman. Lihat di negeri kafir sana, lihat. Yang bunuh diri bukan orang fakir yang kebelit utang atau bukan. Di puncak ketenarannya, di puncak kejayaannya. Mulai dari kalangan artis yang ada beritanya meninggal. Karena takut nanti merosot, sebelum merosot mati dulu, bunuh diri ada. Dengan kekayaannya dia bingung, oh mati, bunuh diri, macam-macam. Karena dia mencari memenuhi rohaniatnya dengan jasmani, dengan menu jasmani, maka rohaninya pun tidak akan segera terpenuhi. Makna lain bahwasanya jika engkau mencari ketenangan batinmu yang itu adalah rohaniatmu dengan dunia, kebiarian dunia, maka engkau tidak akan sampai kepada hakikat kepuasan batin, hakikat kepuasan rohani. Baik, ini yang pertama. Dan ini bisa saja kita bisa menyaksikan di kiri kanan kita, orang yang tidak kurang dari sisi harta itu, dia bisa beli apa saja bisa beli. Lihat, mau tukang pijat bisa, mau beli mobil bisa. Akan tapi ternyata mereka punya permasalahan karena hatinya tidak tenang, dia merasa gundah dan seterusnya. Kalaupun bisa tertawa, itu adalah tertipu dia. Kalau dia merasakan senang, tidak. Sementara dia harus memenuhi terus, memenuhi sesuatu yang bukan semestinya diberikan, memenuhi rohaniatnya dengan jasma, dengan menu jasmani, sehingga lihat ngejar dunia, tamaknya terus berkembang, sehingga hidupnya capek dengan urusan dunia yang seolah-olah untuk memenuhi rohaniatnya, tapi rohaniatnya tidak pernah puas. Sehingga digambar oleh Nabi, kalau orang tamak tidak akan puas sampai kapanpun, sehingga seandainya diberi 2 lembah emas, misalnya dia minta lembah yang ketiga. Dan kesibukannya mencari lembah yang ketiga tidak kalah sibuknya di saat dia belum punya lembah emas. Ibaratnya begitu. Dan betul, semakin kaya orang tuh banyak orang semakin sibuk kelihatannya. Dulu tuh waktu menjadi petani sederhana, setiap sore sudah bisa di depan rumah minum teh sama istrinya. Sama anak-anaknya bisa main duduk kesana kemari. Kalau hadir kemanten tetangga datang semuanya. Kalau ada mau hari raya itu bisa lengkap keliling tuh sama keluarganya. Biarpun naik sepeda. Tapi geliran sudah besar kaya raya, bingung waktu itu. Reuni atau setahun sekali harus pakai jadwal khusus itu. Itu banyak yang udzur lagi, banyak yang gak bisa datang. Padahal apa? Dilengkapi semuanya. Tidak kurang semuanya. Ya. Jadi di saat orang memenuhi kebutuhan rohaniahnya dengan kebutuhan jasmani, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Dan terus dia akan dahaga makna rohaniah. Dahaga akan makna rohaniat. Nah, ini adalah orang yang tamak, orang yang rakus, orang tidak puas dengan dunia. Sebab hakikat kekayaan bukan di situ, tapi hinan nafs. Di dalam roh dan jiwamu yang merasa puas, itulah yang menjadi puas dengan karunia Allah, itulah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kita juga bisa melihat seorang yang fakir, tidak banyak, tidak punya tabungan dan seterusnya. Tidak punya aset yang besar, hanya mungkin punya berapa petak tanah dan sebagainya, tapi hidupnya adalah riang terus, tidak pernah ada kesusahan, tidak ada susah, tidak terbaca susah di wajahnya, tidak pernah dengar keluhan yang duduk dengannya, paling mengeluh hanya sekedar sakit gigi terus, sederhana, setelah itu ketawa gitu. Kaki masih bisa ketawa dengan tetangganya. Dan begitu banyaknya orang di saat tidur pun ternyata subhanallah hanya dengan tikar yang sangat sederhana, bantalnya pun macam-macam, kadang-kadang kaleng, kadang-kadang botol, kadang-kadang hanya baju dilipat begini, sudah bisa tidur lelap. Tapi itu si kaya raya itu gulingnya 4, 1, 2, 3. Baling ke tidi. Minum obat. Apa yang menjadikan kurang? Duit ada semuanya. Sebab apa? Memang kebutuhan rohani itu bukan kebutuhan jasmani. Di saat kita salah tidak akan sampai kepada kepuasan. Ini orang yang pertama yang memenuhi kebutuhan rohani dengan kebutuhan jasmani. Kita bicara tentang rohani. Kalau bicara jasmani tadi sudah jelas. Urusan jasmani penuhi dengan kaun ini, dengan apa yang kita temukan di semesta ini. Dan ini berkembang, lihat. Kenyataannya orang memenuhi jasmaninya berkembang sudah. Silakan berkembang. Asalkan tidak mengambil barang yang haram dan sebagainya. Makanya AC itu juga tidak haram. Minum es juga tidak haram asalkan tidak punya penyakit. Silakan minum es. Di saat musim dingin pakai penghangat juga boleh. Tapi kebahagiaan bukan di situ, lihat. Itu yang di dalam AC itu ada yang berantem itu, lagi di dalam kamar AC juga ada. Bukan urusannya di situ, bukan. Cuman itu kebutuhan jasmani. Cuman seolah-olah dikamuflase, seolah-olah itu adalah kebutuhan rohani. Sehingga bahagia dengan AC, bahagia dengan mobil mewah, bahagia dengan rumah megah, bukan itu. Kebahagiaanmu, rohaniatmu itu bukan dengan itu. Itu adalah jatahnya jasmanimu. Dan orang memenuhi jasmani bukan suatu yang dilarang. Karena memang di dalam dirimu ada jasmani, ada rohani. Jasmanimu kau penuhi. Tapi ingat, rohanimu bukan dengan itu. Nah, sekarang bagaimana memenuhi kebutuhan rohani ini? Yang di dalam dirimu ada rohaniah, ada jismaniah. Dan rohaniahmu itu lebih penting daripada jismaniahmu. Sehingga kalau sudah menemukan keindahan sampai kepada makna rohaniat ini, jasmani akan dilupakan. Biarpun ini kebahagiaan yang tidak sesungguhnya, apalagi bagaimana dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Contoh saja, lihat, sederhana, membela rohaniat. Kalau pepatah Arab itu mengatakan darbul habib alladu min akli zabib, dicupul, dipukul seorang kekasih lebih manis daripada makan buah kismis. Kenapa harus ke situ? Di saat kita misalnya, demi orang yang, karena kepuasan batin katanya, demi orang yang dicintai istrinya dan sebagainya, dia kerja penat, capek. Lihat, mungkin anaknya menggigit dengan sakit atau apa. Atau sesuatu yang dicintainya itu. Apa saja, melukainya tidak dirasakan sakit. Hanya semintas. Seorang ibu, lihat, sebelum karena Allah ini. Seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, lihat. Dibangunkan di tengah malam lagi lelap tidur sang ibu ini, padahal tadi capek. Tidurnya terlambat jam 1. Tatanya jam 1:30 anaknya bangun. Gak pernah marah. Kamu ini bangun di saya, gak ada. Dia dengan suka rela. Diempisin, diempupin, nyantai. Oh kamu, gitu dok, selesai. Tidak merasa berat, karena apa? Rohaniat sana. Rohaniat itu kalau sudah dirasakan akan melupakan makna jismaniat. Sehingga ada orang rela mati membela yang dicintainya. Lah yang menjadi masalah kalau salah yang dibela. Makanya nanti kita bagaimana meniti makna rohaniat ini. Kita sampai kepada sambungnya rohaniat kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang rela mati, rela berjuang, rela dipukul. Rela pokoknya. Yang penting jangan aku tinggalkan. Jangan kau tinggalkan aku. Ibaratnya begitu loh. Dalam bahasa-bahasa. Yang penting jangan kau tinggalkan aku. Terserah. Duitnya diambil. Apa-apa. Lihat. Sehingga yang namanya jismani, kebutuhan jismani menjadi tidak penting lagi di saat membela rohani. Cuman bermasalahnya benar gak rohani yang kau bela itu. Makanya ini ada orang yang pertama adalah salah. Memenuhi kebutuhan rohaniahnya, dengan kebutuhan jasmani. Memenuhi kebutuhan rohani dengan menu jasmani, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan. Yang kedua, orang yang salah lagi, memenuhi kebutuhan rohani dengan kebutuhan rohani yang wahmi, yang tidak sesungguhnya, palsu. Mencari ketenangan tidak melalui dunia memang, karena memang untuk urusan batin rohani punya menu khusus, cuman ternyata menunya itu salah, wahmi, tidak sesungguhnya. Dengan bahasa lain mungkin dia urusan spiritual, datang kepada tokoh-tokoh yang tapi ternyata sesat, salah. Sehingga kelompok-kelompok di negeri kafir sana, di barat sana, ada yang menemukan keterangan batin dengan dianjurkan untuk bunuh diri misalnya. Penyembah setan, yang kata penyembah setan bangga lagi. Ada bunuh diri, bahkan suatu ketika di saat melihat ibundanya bunuh diri, aku telah bangga melihat ibundaku telah berbunuh diri, karena dia langsung ke surga. Ini kan salah aturan. Kemudian nyusul nanti anaknya, hebat. Jadi ada satu kelompok-kelompok yang aneh-aneh. Dia betulnya pengen, karena apa? Mereka ada kesadaran batin bahwasanya dunia ini memang bukan untuk memenuhi kebutuhan rohani. Tidak untuk memenuhi kebutuhan rohani, tapi salah alamat mereka, salah di dalam mencari solusi makna rohaniat itu. Dan dia sesat juga, dan banyak orang kesesatan-kesesatan makna rohaniat ini. Memenuhi kebutuhan rohani memang dengan sesuatu yang memang itu adalah menu rohani, tapi ternyata itu adalah palsu, wahmi, salah. Ini orang salah alamat mencari memenuhi kebutuhan rohaniatnya. Sehingga dia pun tidak sampai kepada hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kadang kebutuhan rohaniat ini itu seolah-olah kebutuhan rohani dan akan mentok, tidak akan memuaskan, sebetulnya nanti ujung-ujungnya kembali kepada dunia tadi dan tidak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Contoh, ada orang bisa berbuat baik, dia berbuat baik mengatakan aku menemukan kepuasan tersendiri saat saya bisa menolong orang fakir. Ada atau tidak? Menolong orang fakir, anak yatim dan sebagainya. Memberi, dia ada kepuasan tersendiri di dalam batinnya. Seolah-olah benar itu kebahagiaan, cuman dia salah alamat. Rupanya dia memberikan itu semuanya bukan karena Allah. Balik kepada manusia, pengen disanjung. Biarpun tidak diucap, oh dia pahlawan, dia adalah dermawan, dan sebagainya. Lihat. Dan itu adalah wahmi, tidak sesungguhnya. Memang secara lahir, melihat batin secara lahir. Maksudnya, lahirnya orang itu seolah-olah sudah memenuhi syarat untuk memenuhi rohaniatnya dengan menu batin. Berbuat baik dan sebagainya. Termasuk ibadah, anggap saja. Sholat, itu kan memenuhi ke batin. Tapi ternyata sholatnya, ibadahnya, sedekahnya bukan karena Allah, hanya karena disanjung manusia. Hanya karena sudah terlanjur dibilang dia itu ibu yang solehah. Sehingga dia tidak pernah meninggalkan Al-Quran, takut dibilang tidak solehah lagi. Malah ini kan problem sudah. Karena ibu yang rajin sholat misalnya. Lah kok tetap dia bangun malam terus, atau seorang bapak yang rajin sholat. Kenapa kok rajin begitu? Dalam hati yang ngomong, karena orang sudah terlanjur ngomong saya suka bangun malam nih. Kalau sampai saya tidak bangun malam ya nanti tidak digelari sebagai orang baik lagi saya. Oh gitu ya. Lah kalau kita perhatikan lagi ternyata bukan untuk Allah. Kembali kepada untuk kaun tadi kata Ibn Athaillah Sakandari. Untuk kaun, untuk dunia yang di dalamnya adalah manusia. Kelihatannya kebutuhan rohani, sholat, ngaji, ibadah dan sebagainya. Tidak akan menemukan kepuasan yang sesungguhnya. Belum lagi nanti kebutuhan rohaniah kita itu akan terpenuhi secara maksimal jika kita sudah meninggalkan kaun dunia ini, pindah ke akhirat nanti. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan di dunia pun bisa kita merasakan ini semuanya. Yaitu di saat kita sambung bukan lagi kepada kaun, untuk memenuhi kebutuhan rohani adalah tidak dengan kaun, tidak semesta, akan tapi kembali kepada mukawinul kaun yang menciptakan semesta. Nah, Ibn Abdullah ingin menggiring kita ke sana. Nah, kebahagiaanmu yang sesungguhnya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tidak ada orang fakir susah kalau dia kenal Allah, dan tidak ada orang kaya susah kalau dia dengan Allah. Nah, disinilah. Bahkan kalau sudah orang faham makna ini, lihat, dunianya ini pun dirubah. Dijadikan untuk menuju mukawin, sehingga mengendarai dunia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka di saat dia berinfak karena Allah, puas yang sesungguhnya. Enggak mengharap apakah orang itu nyanjung aku atau tidak. Karena dia, oh aku sudah bisa berinfak, puji syukur kepadamu ya Allah, aku telah bisa bersedekah ratusan juta ini karenamu ya Allah. Enggak mikir siapa yang dikasih, apakah besok terima kasih kepada saya, enggak. Tapi yang tidak memandang Allah, lihat, gara-gara yang dikasih duit kemarin itu kok lupa enggak ucapkan assalamualaikum. Orang enggak tahu diri dikasih. Nah, lihat bro. Wahmi. Bohong kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena apa? Kelihatannya untuk Allah, tapi ternyata untuk manusia. Maka di sini, dunia, kalau semuanya apa yang kau lakukan adalah untuk dunia, maka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan rohaniatmu. Sehingga lam yasa'ka, maka ketahuilah kaun ini, dunia dan seisinya tidak akan bisa memenuhi kebutuhan rohaniatmu, tidak akan memenuhi kebutuhan rohaniatmu. Sebanyak apapun yang kau kumpulkan tentang dunia tidak akan bisa memenuhi rohaniatmu, akan tapi menu rohanimu ada sendiri, yaitu sambungnya dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan dibimbing oleh Ibn Athaillah Sakandari, maka jangan lupa berzikir kepada Allah. Ingat Allah, menguatkan keimanan kita kepada Allah, membersihkan hati agar kita tidak berbuat kecuali karena Allah. Dan ini semua kalau sudah ditata hati hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, masabab ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah menemukan ketenteraman batin yang sesungguhnya. Batin kita berzikir karena Allah. Sehingga hati bergetar-getar kerinduan kepada Allah, getar kecintaan kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sehingga betul ini hakikat, sehingga ada orang benar tujuannya. Maksudnya adalah untuk sampai kepada Allah, sehingga di saat diseru untuk membuang hartanya karena Allah, dia membuang dengan kesedangan. Sehingga sedekah itu dengan penuh keyakinan, ini dari Allah. Rizkiku dari Allah, aku kembalikan kepada Allah. Lihat, puas. Dan puas yang sesungguhnya. Sehingga apa? Karena apa? Dia sudah tidak rilek, tidak nunggu sanjungan. Tapi yang karena manusia itu tertinggal sanjungannya, atau tidak ada yang menyebut, saja bingung untuk menyebutkan agar dia, agar orang tahu kalau dia telah bersedekah. Gundah semalam tidak diberitakan saja, tidak diomongkan, sudah gundah. Kenapa tadi kok tidak ada yang tahu? Lah kok sama panitia enggak disebutkan kalau yang nyumbang saya itu gimana tuh itu? Panitanya salah angka, nyumbangnya 100 juta dibilang 10 juta. Loh kok bilang 10 juta itu? Kan saya 100 juta ini. Wah, enggak benar nih kalau itu. Gundah dikit-dikit. Tapi kalau sudah menyumbang karena Allah, saya nyumbang 100 juta dibilang 1 juta enggak penting. Ini tidak tahu tapi Allah tahu. Terus ini berkembang pengabdian manusia dengan manusia. Istri mengabdi kepada suami bukan karena mengharap kembali balasan dari seorang suami, tidak. Saya seorang istri, tugasku mengabdi kepada sang suami, selesai. Aku hanya mengharap keridhaan dari Allah, kepuasan yang sesungguhnya. Maka kalau seorang mengabdi kepada pasangannya hanya karena dia ingin diperlakukan yang serupa, akan kecewa. Karena manusia ini punya tempatnya segala kekurangan. Pengabdianmu kepada anakmu jika karena engkau ingin dibalas di masa tuamu, kau akan sengsara. Akan tapi seorang anak, seorang bapak, ibu yang merawat anaknya karena Allah, puas dia. Aku serahkan kepada Allah. Di saat menemukan anaknya tidak berbakti, tidak kecewa karena tidak berbakti, paling menangis, kenapa anakku kok tidak bakti kepadaku? Karena itu akan dimurkai oleh Allah. Bukan karena kamu itu saya gedekan, tidak bakti saya, tidak akan ngomong gitu. Dan semua kebaikan yang dilakukan karena Allah akan menemukan kepuasan. Hamba tersebut menemukan kepuasan. Dalam segala kebaikan, termasuk sholat yang ditakukan di tengah malam, lihat. Dia rela meninggalkan bantalnya yang empuk, selimut yang hangat, ternyata harus mengambil, menyentuh air yang dingin, berdiri dalam keadaan ngantuk pun setelah itu menjadi hilang, lihat, semuanya kepuasan. Dan kepuasan ini bisa dikiaskan, cuman kias yang ma'al farik dalam bahasa, kias yang tidak sungguh, akannya bisa dikiaskan. Di saat kita berbuat untuk zat yang maha agung, zat yang sangat kita cintai sesuai dengan pengakuan kita, jika benar tentu sangat mudah. Kalau anda berbuat untuk Allah, seperti yang anda akukan selama ini, engkau mencintai Allah, tentu apa yang kau lakukan untuk Allah akan menjadikan dirimu puas. Seperti halnya di saat engkau mencintai manusia, engkau bisa memuaskan orang yang kau cintai, engkau bisa berbuat yang kau cintai, engkau akan menemukan kepuasan. Cuman kepuasan manusia dengan manusia, bukan seperti kepuasan di saat kita berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kita kepada manusia adalah tidak akan sebanding dengan kecintaan dengan Allah. Yang merasa dirinya mencintai Allah, kecuali tidak punya cinta kepada Allah, sehingga berbuat baik untuk Allah berat. Yang tidak mencintai Allah, susah berbuat baik karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak mencintai Allah. Dan makna cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga makna kecintaan kepada Allah adalah juga nikmah yang amat besar yang diberikan oleh Allah kepada hati seorang hamba. Dan tidak semua orang, seorang hamba diberi oleh Allah semacam ini. Tiba-tiba Allah menitipkan di hati seorang hamba kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian menjadi seorang yang sangat ikhlas dan beribadah. Tapi seorang hambanya berusaha untuk menggapai kemuliaan nikmat ini seperti tadi disebutkan, kami sebutkan dalam Al-Quran, waladina jahadu fina lana tiannahum subulana. Ini hambaku ingin sampai kepadaku, mencari ridhoku, mencari kebahagiaan yang hakiki. Dia berusaha ngaji, belajar, istighfar, salawatan, seterusnya. Allah akan kasih pada suatu ketika nanti. Sehingga apa? Dunia ini menjadi tidak ada artinya bagi hamba tersebut. Sehingga datang perginya dunia tidak akan memengaruhi ibadahnya. Sehingga tidak beda apakah di saat dia kaya atau di saat dia melarat, tetap dia istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya dunia tidak akan membuat perubahan padanya. Bahkan di saat dia itu sakit atau tidak sakit, tetap dia sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi yang tidak kenal Allah secara sesungguhnya, ada orang di saat diberi kekayaan malah lupa kepada Allah, atau di saat diberi kefakiran lupa kepada Allah. Dulu waktu kaya ibadah, di saat menjadi melarat putus asa, enggak mau beribadah lagi. Atau sebaliknya, dulu waktu melarat rajin ibadah, di saat kaya menjadi lupa, ada. Artinya apa? Kekayaan dan kemiskinan menjadikan dia berubah-ubah. Karena apa? Dunia menjadi ukuran baginya. Tapi orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala, lihat, di saat dia menjadi kaya raya, tidak akan merubah hubungannya dengan Allah. Dia tetap indah kepada Allah, ibadahnya tidak berkurang, bahkan terus bertambah. Karena dunia baginya tidak akan mempengaruhinya. Dan berbahagialah orang semacam ini, artinya diberi oleh Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi nasib manusia yang ternyata di saat diberi kekayaan oleh Allah berkurang kepada Allah, bahkan bisa saja menjadi orang fasik. Di sisi lain ada seorang fakir yang tidak punya kemampuan, harta tidak banyak, akan tapi Allah mencintainya, lihat. Dan dia pun adalah orang yang tidak pernah susah di dalam hidupnya. Ibadahnya ternyata tetap masuk. Dalam keadaan fakir, dalam keadaan pas-pasan, tapi ibadahnya sangat kuat. Ada orang di saat diberi kefakiran tidak mampu, diberi kekayaan tidak mampu. Memang dua-duanya adalah ujian. Selagi di dunia itu ujian. Apakah sakit, sehat itu ujian. Kalau orang paham. Orang sehat lupa kepada Allah. Giliran sakit datang ke kiai lalu Allah, Allah, Allah. Sakit. Nunggu sakit dulu zikir kepada Allah. Ada. Ternyata penyakit menjadikan dia kenal Allah. Seperti halnya kekayaan kadang juga menjadikan orang lupa. Betul juga yang namanya kefakiran menjadikan orang lupa. Sudahlah pokoknya yang namanya dunia ini adalah ujian semuanya. Di saat kita kaya bisa tertipu menjadi lupa kepada Allah. Di saat fakir kita bisa lupa kepada Allah. Di saat sehat lupa kepada Allah. Di saat sakit juga lupa kepada Allah. Ada. Tapi bagi orang yang disebut bin Atha'illah Sekandari, mengurusi rohaniatnya tidak dengan menu jasmani, tapi mengurusi rohaniatnya adalah dengan terus sambung kepada Allah, maka katailah urusan jasmaninya akan beres semuanya. Dalam keadaan apapun karena dia punya rohaniat. Dan yang terpenting dalam diri kita adalah roh. Kalau rohnya sudah kenal kepada Allah, maka dia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ini akan dinikmati betul oleh hamba tersebut yang dikatakan wajadah halawatal iman, menemukan manisnya iman. Sehingga apa? Dunia yang diberikan Allah kepadanya hanya penyempurna jasad untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kekayaannya dia tidak akan tergoyahkan, tidak akan menjadi zalim dengan kekayaannya, sombong kekayaannya tidak, tidak akan semenang-menang dengan kekayaannya dan pangkatnya tidak, karena dia sudah dengan Allah. Jadi dunia tidak akan merubahnya. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah hatinya dengan Allah, kefakiran pun tidak akan menjadikan dia berubah. Nah inilah. Maka yang terpenting setelah itu adalah bagaimana kita sadar diri untuk memenuhi kebutuhan rohaniat dengan menu rohani, yaitu terus berusaha agar kita sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah kita jadikan kaun dunia ini adalah kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus yang punya harta niatkan saya dengan hartaku ingin menuju Allah. Yang dengan kesehatan aku ingin dengan kesehatanku menuju Allah. Dengan kefakiran yang Allah berikan kepadaku, aku ingin bersabar menuju kepada Allah. Itulah namanya hakikat wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat seperti itu orang akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Inilah yang sering disampaikan oleh guru-guru mulia, guru-guru tasawuf, ilmu membersihkan hati agar kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kenal Allah, kita punya ilmu kebal. Yaitu tadi diberi kekayaan akan menjadi orang selamat. Semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan dunia jasmani kita, diberi kesehatan secara jasmani, diberi kecukupan secara jasmani, dan rohanian kita juga terpenuhi karena sudah sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya majelis ini semacam ini, ternyata majelis itu. Majelis ini adalah majelis untuk memenuhi rohaniat. Jadi untuk mencari menu rohaniat. Dan kita sadar rohani lebih penting dari jasmani. Akan tapi kenyataannya perjuangan kita untuk rohani tidak lebih banyak dibanding perjuangan kita untuk jasmani. Kerja itu 6 hari kerja itu. Jam 6 sampai jam berapa? Ayo. Untuk jasmani, jam 6 sampai jam 4 sore dan seterusnya. Untuk kebutuhan jasmani. Dan bermacam-macam cara untuk menuju jasmani. Akan tapi kebutuhan rohani kita adalah kadang sedikit. Kita hanya punya waktu sesaat-sesaat. Maka yakini yang semacam ini yang kita lakukan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani kita, yaitu agar kita kenal Allah, sambung kepada Allah. Karena di sini diajarkan bagaimana berbuatlah hanya karena Allah. Maka sudah, kalau sudah dititipkan di hati seorang hamba makna keimanan dan mahabbah, kecintaan kepada Allah, enggak susah akal itu bisa mencernanya. Susah akal dengan mencernanya. Kadang orang tuh geleng-geleng tuh. Oh, duit kok 1 miliar dikasihkan, bisa buat titik-titik mart gitu kan. Bisa membuat apa gitu kan. Membuat apa ini kan gitu. Ini 1 miliar dikasihkan orang. Ada lagi orang berbuat baik katanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia rugi hanya dapat sanjungan manusia, masyaallah. Bahkan ini adalah membahayakan sekali sehingga tingkah lakunya nanti urusannya adalah manusia. Bahkan lebih busuk lagi ini nanti Allah seolah-olah pakai bahasa menuju Allah, ternyata menggunakan Allah hanya untuk mencari dunia. Ini kebalik betul, keblinger. Menu seharusnya itu adalah menu rohani untuk menuju Allah, tapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, jual agama dan seterusnya. Ini adalah orang busuk, sangat busuk. Makanya, tapi kalau sebaliknya sudah kenal Allah, lihat, sehingga kemana-mana dia ingat Allah, takut kepada Allah, mau bermaksiat ingat Allah, karena dia iman kepada Allah. Kemaksiatanku ini akan muncul nanti di alam barzah, aku akan dihukum oleh alam barzah. Di sisi lain diangkat, tapi Allah juga maha pengampun, bergegas dia minta ampun kepada Allah. Sadar sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita minta ampun kepada Allah akan kasih. Terus kita antara dosa dan minta ampun, antara dosa dan minta ampun. Dia berkita manusia yang bisa bersalah, kita bukan malaikat. Kepleset suatu ketika, pandangan kita melihat yang haram, astagfirullahaladzim. Mungkin saat ini kita masih berkelimang di dalam rizki yang haram. Kita ingat Allah, ini rohaniat malam ini. Sehingga pulang dari tempat ini merenung. Ya Allah, aku masih berada di pekerjaan yang haram. Tapi aku ingin hijrah agar aku tidak terhenti di sini, ya Allah. Aku ingin hijrah. Minta kepada Allah, ya Allah, pindahkan aku dari tempat yang haram ini. Lihat, terus. Dan itu adalah termasuk jihad yang dikatakan walladzina jahadu fina. Jangan ragu untuk ngadu kepada Allah, siapapun yang berada di dalam keharaman, kemaksiatan, terpuruk dalam kehinaan. Hendaknya jangan sampai kita menikmati itu semuanya. Ingat Allah maha luas dengan pengampunannya, Allah maha luas dengan rahmatnya, Allah maha kuasa yang bisa merubahmu yang hari ini paling busuknya manusia besok menjadi paling bagusnya manusia. Jangan ragu. Nah, ini maknanya iman sambung kepada Allah. Tidak boleh putus asa. Nah, ini penting sekali, ini sadar. Kalau sudah kesadaran rindu kepada Allah, ini akan menjadikan baik bagi siapapun. Ahli maksiat pun akan kembali kepada Allah. Mungkin ada di antara kita ahli maksiat yang tidak ada dosa kecuali pernah dilakukannya, seperti yang pernah terjadi pada Malik bin Dinar. Semua kemaksiatan hampir dilakukan, akan tapi di saat dipilih oleh Allah menjadi ahli mahabbah, cinta kepada Allah, lihat, berubah semuanya, lihat. Dan dia menyesali setiap maksiat yang pernah dilakukan, menjadikan air matanya bisa menetek dan dihapus dengan tetesan air mata, menjadi seorang yang bersih, tidak punya dosa, lalu diangkat menjadi waliullah, padahal kemarin adalah orang yang berdosa. Nah, inilah yang diinginkan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Kita harus menuju kepada Allah dengan apapun. Jadi datanglah kepada Allah biarpun dengan jalan tertatih-tatih, biarpun kita dengan pincang kita. Artinya apa? Sebesar apapun dosa, selemah apapun kita, hendaknya kita semuanya berusaha menuju Allah. Yang banyak dosa, pintu pertama kita masuki adalah istighfar. Yang punya kekayaan, pintunya adalah dengan berinfak. Yang punya kefakiran, dengan sabar. Semuanya tahu pintunya masing-masing. Itulah tuju Allah, pintu Allah itu dulu. Ahli maksiat bukan ditutup pintunya oleh Allah. Siapa yang maksiat? Saya, ya Allah. Ada pintumu. Istighfar, ampun, minta ampun kepada Allah terlebih dahulu. Sana minta ampun kepada Allah secepatnya, menyesali dosanya, menangis sampai kepada Allah nanti. Yang menjadi masalah adalah tidak sadar tentang menu rohani tersebut. Sehingga dia memenuhi kebutuhan rohani dengan jasmani, maka dia tidak akan sampai kepada tujuannya, sehingga tersap gersang di dalam hatinya, lihat. Dia akan menemukan kesusahan, dan kesusahan yang sangat mengerikan adalah bukan kesusahan di dunia, akan tapi di alam barzah tersiksa. Tidak punya kebaikan yang diterima oleh Allah. Di alam padang mahsyar dia akan digiring dalam keadaan hina, karena biarpun di dunia katanya melakukan kebaikan-kebaikan, tapi bukan karena Allah, sehingga tidak tampak amal baik itu semuanya. Dan ternyata masuk neraka jahannam. Baik, ini saja. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu rindu kepada Allah, mencintai Allah. Siapapun kita, lihat. Rindulah Allah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Rindukan Allah dengan hartamu. Rindukan Allah dengan kekuatanmu. Rindukan Allah dengan kesabaranmu. Rindukan Allah dengan ilmumu. Rindukan Allah dengan penyakitmu. Rindukan Allah dengan kekayaanmu. Itu. Rindukan. Maka terus ini. Kalau sudah begitu, aman. Jasmani ringan. Kebetulan jasmani ada ringan. Jasmati kita ada di dunia. Karena kita di dunia secara otomatis. Kebutuhan jasmani sudah dijamin oleh Allah. Wa min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali sudah jamin kebutuhan jasmaninya. Tapi rohani harus mujahadah. Kita berusaha dan terus berusaha, dan yakini sekali lagi keberadaan kita di tempat ini untuk itu. Untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya kita pipaskan majelis kita ini dari menggunjing siapapun. Dari berasangka buruk kepada siapapun. Dari kemaksiatan, sebisa mungkin. Ini kita bebaskan yang dibikin. Sehingga kita menuju kepada Allah ini adalah lebih ringan, lebih cepat. Tapi ingat, setan tidak akan diam, ingin merusak hamba-hamba Allah dengan merubah maksud dan niat. Maka niat yang benar tadi kami ingatkan, karena Allah, siapapun Anda, seburuk apapun Anda, yang membawa ke sini adalah Allah. Husnudzon kepada Allah kalau Anda dipilih oleh Allah. Mungkin ada yang berkata, aku jelek, aku buruk, aku hina. Tapi sekarang Anda di mana? Anda bukan di mana-mana. Tapi Anda di tempat yang sangat mulia. Allah yang memilih, syukuri kenikmatan ini. Dan berjanjilah, ya Allah, aku terus akan semacam ini, Allah. Aku tidak akan jauh-jauh dari tempat ini. Maka itu mensyukur nikmat, bebas semuanya. Akan beres semuanya. Dan kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia akan bermanfaat untuk kita. Dan dunia tidak akan menjadi sebab kita terjerumus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua dan mudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, hadirat, para jemaah, kaum muslim, muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin, hadirin yang bertanya, kami persilakan. Satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya Yahya yang saya hormati dan saya muliakan, mohon maaf sebelumnya, yang ingin saya tanyakan definisi atau batasan seperti apa dari sifat menggunjing itu. Misalnya apakah kita diperkenankan membicarakan seorang atau seorang tokoh yang jelas-jelas dia melecehkan, menghina syariat Islam, merendahkan Rasul, menyebarkan pemahaman sesat, apakah itu diperkenankan? Sekian, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila ada orang beribadah lalu mencari teman, berusaha mencari yang baik-baik saja, dia tidak mau berteman dengan yang kelakuannya rada kurang, Buya, apakah itu juga termasuk bagian dari menuju Allah atau itu karena ajakan hawa nafsu dan ajakan setan, Buya? Karena ujung-ujungnya nanti dia jadi sombong, jadi ujub, jadi riya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Belakang hati, belakang. Belakang itu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini anak-anak muda zaman sekarang itu kan banyak yang menggunakan media sosial. Gimana? Anak-anak muda zaman sekarang itu kan banyak yang menggunakan media sosial. Nah, termasuk saya juga menggunakan media sosial. Saya sering men-share, misalkan contohnya saya mengikuti pengajian A, B, C, atau saya sedang berada di masjid A, B, C gitu. Yang ingin saya tanyakan, tujuan saya itu maksudnya baik, agar media sosial saya itu digunakan bermanfaat untuk hal-hal positif dan mengajak agar saudara-saudara saya sama-sama berhijrah gitu, Bu ya. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi orang yang beranggapan bahwa hal-hal yang kita share di media sosial itu adalah ria gitu, Bu ya. Bagaimana cara menyikapinya gitu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah menggunjing. Menggunjing adalah menyebut kejelekan seseorang, menyebut tentang seseorang yang orang itu kalau dengar pasti tidak suka. Dan memang itu benar terjadi. Ada seorang pernah berzina atau mabuk atau melakukan kesalahan. Lalu kita sebut, kita ngomongin si fulan begini, si fulan berzina. biarpun benar. Justru yang namanya menggunjing, kita tahu dia melakukan kejahatan, tapi kita ceritakan itu menggunjing. Makanya jangan sampai kita ngomongin orang berzina, selingkuh, dan sebagainya. Na'udzubillah. Jangan kotori mulut kita dengan perilaku yang telah salah. Kalau ada orang melakukan kejahatan, ini seperti zina, mabuk, kita doakan semoga Allah mengampuninya dan memberikan kesadaran. Jangan kotori lidah. Dan menggunjing sendiri tidak kalah dosanya dengan zina itu sendiri. Kalau yang kita gunjing orang zina. Cuman kadang orang itu masya Allah, loh itu kan benar terjadi. Ya itu yang namanya menggunjing. Kalau tidak terjadi namanya buhtan, fitnah. Munfitnah plus, jadi kalau itu dosanya lebih gede lagi. Ini ya, jadi kalau munfitnah, ada orang kadang-kadang bukan menggunjing, fitnah, hanya mendengar informasi saja langsung disebarkan, padahal belum benar. Wah ini jahat lagi nih manusianya. Na'udzubillah. Nanti dihubungkan dengan masalah share tadi itu. Nah ini masalah menggunjing. Adapun yang boleh digunjing ada. Ahli bid'ah. Orang yang betul merendahkan syariat Nabi Muhammad dan sebagainya. Oh ini boleh diomongin. Agar orang tahu dan waspada. Berbeda. Akan tapi dengan bukti dong. Mulai dari bukunya. Atau kita dengar ucapannya dan kita tidak salah paham dan seterusnya. Atau memang dia masyhur dengan keanehannya itu. Suka membid'ahin orang atau suka merendahkan syariat. Tidak membid'ahin orang juga, akan tapi dia sudah biasa dengan meremehkan syariat, main-main syariat. Kalau sudah orangnya model semacam itu, ya boleh disebutkan demi keamanan umat. Cuman ada kaidah di dalam menyampaikan sendiri, ada ini bab lain. Permasalahan masyarakat kita, masyarakat yang sangat awam, kebanyakan masyarakat yang sangat awam, tidak semuanya. Sehingga orang awam itu ternyata orang yang sangat baik hati, sangat polos. Dan ini kemudahan dari Allah dengan kepolosan hati itu menjadikan orang itu imannya sebenarnya mudah. Asalkan ketemu imam yang benar. Mau dibawa kemana saja, oke. Okay. Masuk surga langsung blend, masuk tuh. Dan kondisi masyarakat semacam ini berpegang kepada orang yang dianggap besar selama ini. Apakah ulama, tokoh. Dan dia mencintai. Sehingga subhanallah, dia tidak ngerti ulahnya tokoh ini di media, di televisi, di ini tidak ngerti. Karena orang awam ini, polos palingnya ya, hanya dengar tentang seorang tokoh, lalu dia mencintai karena selama ini diajarkan mencintai ulama. Lihat, masya Allah, bersih hati orang awam ini, ahli surga orang awam itu, enak. Sehingga tokoh-tokoh yang katanya mencaci Islam, merendahkan Islam itu, ini tidak ngerti orang-orang itu, tidak ngerti itu siapa. Lah kok tiba-tiba saya menyebut tentang orang itu di kalangan orang yang enggak ngerti, maka saya akan jadi perang musuh dengan orang. Tapi dalam sisi ilmiah misalnya di kalangan anak kampus atau anak-anak pelajar yang memang membicarakan tentang ilmunya dia, harus jelaskan dengan gamblang. Tapi kalau tiba-tiba saya nyebut di forum semacam ini, sementara orang enggak ngerti permasalahannya apa sih, ya gak ada perlunya. Cuman kita berambu-rambu tentang pemikiran. Kalau sudah merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan syariat Nabi Muhammad, itu adalah jelas keluar dari iman. Paling rendah adalah falsek yang tidak boleh kita ikuti, biarpun jubahnya lebih gede dari jubah saya. Ya, tapi ini ada saat tertentu. Misalnya Anda yang telah mengetahui pemikiran orang tersebut, tanya kepada kami. Langsung tutup poin. Batil, salah, dan sebagainya. Bukan menggunjing, karena demi menjelaskan agar Anda tidak kebawa. Tapi kalau saya harus cerita kepada orang awam yang tidak mengerti, orang awam tidak mengerti tentang pemikiran itu. Dan alhamdulillah sudah lebih enak tidak mengerti. Enak tidak mengerti itu. Lebih enak selama ini sholat fardu, wajib, duhaan, sunnah, nyaci Nabi Muhammad, keluar dari iman, sudah selesai, tidak ada. Makanya kalau dan nyaci malam-malam, ngangkat pedang. Orang awam itu jangan macam-macam. Kalau orang ganggu Nabi itu, oh, bisa di... Itu sudah enak. Tapi mereka itu sebenarnya kalangan pemikir. Yang dirusak kalangan pemikir. Sok berpikir, sok cerdas. Itu bahlul dikemas dengan gaya cerdas. Tuh. Pemikiran, merendahkan syariat Nabi SAW. Dan jangan guyonan dengan syariat Nabi SAW. Ya, contoh saja misalnya, kalau ada sudah ada sunnah Nabi dan diajarkan Nabi, jangan ada yang berani meremehkan. Kalau Anda tidak bisa melakukan, katakan saya tidak bisa melakukan ya Rasulullah. Makan dengan duduk adalah adab yang diajarkan Nabi. Kalau suatu ketika Anda makan dengan berdiri, tinggal mengatakan saya belum bisa duduk ya Rasulullah. Tidak usah mengatakan enggak ada sudah sunahan gitu. Oh, kok ngomong gitu? Akhirnya ini kita mendengar apa orang sata udah enggak tahu kiai mana, ustaz mana Anda. Mungkin ada yang sering lihat saya di Facebook, di mana, di WA, di. Cuman saya itu paling enggak senang begitu, mabuk saya membacanya tuh. Apalagi kalau sudah masuk grup. Grup, ya, dan kita masukkan grup ustadz-ustadz itu. Itu kalau bacanya itu mungkin 2 jam enggak beres tuh kalau diikuti semuanya. Lebih baik baca kitab saya. Makanya saya kalau sudah masuk grup enggak baca ini, enggak ngerti berita macam-macam sudahlah. Ngabisin waktu. 2 jam baca WA ini, wah alim, walim semuanya kalau mau belajar setiap hari 2 jam ini ibu-ibu ini. Cuman paling betah baca WA ini kan ya, makanya enggak pintar-pintar. Coba belajar buku 2 jam sehari. Waduh ustazah semuanya, ustaz semuanya. 2 hari baca kitab 2 jam. Serius. Tapi baca WA Masya Allah rajin. Nah kemudian ada yang bicara tentang ada suatu ketika Buya bagaimana ada orang kok meredahkan syariat. Misalnya kayak ngomong jilbab adalah tradisi Arab. Sampai ngomong apa ini? Barisan sholat. Barisan sholatnya adalah tradisi Arab, bukan dari Nabi SAW. Atau siapa yang ngomongannya, tidak tahu. Pokoknya kalau ada orang ngomong gitu, oh ini keblinger, bablas itu. Tidak tahu siapapun orangnya, biarpun bapak saya, ponakan saya, atau adik saya, atau anggap saja guru saya, ya jelas salah. Tidak tahu, tidak usah sebut namanya. Jadi kalau orang, masalah mengatur barisan dari sholat katanya bukan sunnah Nabi SAW, tapi ini kebiasaan Arab, jahiliyah. Orang Arab sholat jamaah, aneh bener dia. Orang Arab enggak sholat jamaah. Enggak ada orang jamaah, orang Arab sholat jamaah pakai barisan. Aneh bener nih. Dan katanya, oh kata ini orangnya ilmiah bu ya. Bukan ilmiah ini. Mana ilmiah? Biarpun alim kayak apa, enggak ada ilmunya menjadinya. Karena sederhana di permasalahannya, enggak tahu siapa orangnya. Memang kadang kita berlebihan, jenggot direndahkan ada ya. Kita ini kadang-kadang ini berlebihan urusan gara-gara yang sering pakai jenggot sama celananya di atas lutut itu suka membid'ah-bid'ahkan. Akhirnya ngomong kalau ngerendah jauh si jenggot dan celana cingkrang. Jangan merendahkan jenggot. Kalau tidak berjenggot ya diem saja sudah. Jenggot sunnah Nabi hakikatnya. Dan jumhur ulama mengatakan bagi yang punya jenggot haram untuk dipotong. Khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini adalah hukum syariat. Harus kita akui kebenaran biarpun di tangannya orang. Orang yang suka membid'ahkan tawasul, bid'ah, maulid, bid'ah, jaga jenggotnya. Alhamdulillah dia masih mau jaga jenggot. Kalau dia sombong dengan jenggotnya, urusan dia dengan Allah. Tapi ente gak jenggotan, jangan mencaci maki orang pakai jenggot. Siapa Rasulullah pakai jenggot? Ada ini. Jangan main-main lah tentang syariat Nabi SAW. Apalagi masalah barisan sholat. Ada 17 hadis tentang merapatkan barisan. Mulai dari sa'u sufakum fa'inda tasawuf tamam sholat, hadis sahih. Kemudian ada Imam Muslim juga meriwayatkan la tusawwuna shufufakum, engkau luruskan barisanmu atau Allah yukhalifanallahu baina wujuhikum, Allah akan jadikan porak-porandakan. Dalam riwayat la yukhalifanallahu baina qulubikum, dalam riwayat la yukti la tuqimunna shufufakum, kau tegakkan barisanmu. Macam-macam riwayat Nabi ngomong ini, bukan dalam irama cerita tentang Arab jahiliyah misalnya. Direndahkan juga. Bahkan Nabi mengatakan kalau sampai ada renggang nanti selak setan di situ. Sampai katanya guyonan. Ya saya malah ngajak sholat setannya, sholat setannya. Contoh ini, Anda tidak ngerti orangnya siapa. Ada surat, ada orang ngomong begini, sering nih. Ini sholatnya ada nih Buya. Ada sampai ngajak sholat, sampai setan sholat dengan saya. Wah, lebih hebat dari Nabi SAW. Biasanya karena sering guyon tentang syariat Nabi SAW. Jangan main-main tentang syariat Nabi SAW. Makanya saya tidak pernah menyebut nama seseorang dalam diskusi khusus. Karena apa? Ibu pun tidak ngerti kalau saya ngomong ini. Saya pun tidak ngerti siapa orangnya, kan begitu. Ibu juga enggak ngerti kan? Pokoknya kalau ada orang ngomong begitu pasti salah. Biarpun kok besok Bu Yayah yang ngomong gitu, na'udzubillah, jangan sampai ya. Itu jangan dipercaya sudah, pasti sesat sudah. Tinggalkan majelisnya sudah. Kalau saya sudah meredahkan syariat Islam, kok diingatkan saya enggak mau, enggak usah repot-repot. Dengar nih semua nih di media ini, televisi Al-Bahjah online ngelihat semuanya. Kalau saya meredahkan syariat Islam, tolong segera ingatkan. Mungkin saya kepleset, mungkin saya enggak sengaja. Tinggal saya insaf, astagfirullahaladzim, selesai. Tidak usah saya membela kesalahan saya. Kalau saya membela kesalahan saya, sudah tanda kesombongan. Sudah tidak usah berguru dengan orang yang sombong sudah. Kalau saya diingatkan, sudah selesai. Makasih. Dan subhanallah, saya mendapatkan ilmu banyak yang mengingatkan saya, kadang bukan seorang alim, bukan ustaz, adalah seorang anak santri, bahkan seorang jamaah yang datang kepada kami dan mengingatkan. Sehingga kalau ada perubahan omongan kami itu biasanya kalau diingatkan orang. Saya manusia biasa. Tapi berusahalah kita untuk mengagungkan syariat Nabi SAW. Nah, kalau orang yang semacam itu boleh disebut dalam forum tertentu. Kalau disebut di sini pun bukan haram. Tapi takut orang salah paham menjadi benci ulama. Karena pemikirannya tidak diketahui orang awam ini. Isyarat yang ditanyakan tadi, sekarang ada Islam ngaco kan? Jadikan dendahkan syariat Nabi Muhammad. Kalau disebut tokohnya A, B, C, D, sementara ibu, bapak selama ini dikenalkan dengan ulama-ulama dan itu fotonya ada di rumah saya, barangkali begitu. Lah kok dicaci sama Buya Yahya, nah, bubar pengajiannya nanti. Sekarang kita pakai kawaid, kaidah. Tidak penting orangnya siapa saja, pokoknya yang meredakan syariat Nabi Muhammad harus kita tinggalkan sudah. Enggak harus kita tinggalkan, selesai. Sekarang upaya menjauhkan kita dari Nabi Muhammad bermacam-macam cara. Baik itu menggunjing orang ahli bid'ah adalah halal. Agar orang tahu bahwasanya itu adalah ahli bid'ah. Bahkan sebagian mengatakan wajib pada saat tertentu. Kapan itu? Kalau seandainya orang-orang yang disebut itu misalnya kok kiprah di kampung ini, misalnya enggak tahu orang mana itu, seandainya di masjid ini pasti saya sebut. Agar jauh, tapi orang-orang itu kan tidak masuk di masjid ini. Tidak ada perlunya kita membuat permusuhan, tidak ada perlunya. Tapi hak kebenaran disampaikan dengan benar. Baik, itu masalah menggunjing. Menggunjing orang yang berbuat dolim karena kita ingin lepas dari kedolimannya. Ada orang berbuat dolim kepada kita misalnya. Kita ingin minta tolong, kalau tidak cerita ya tidak bisa dong. Kedoliman. Atau orang yang sudah tidak malu dengan kemaksiatannya. Setiap pagi ngomong, aku semalam berzina. Oh, enggak, rendah. Dia perempuan rendah. Atau laki-laki. Jadi orang yang sudah tidak malu dengan kemaksiatannya, maka sudah dia sendiri telah merendahkan. Tapi kalau orang masih menyembunyikan kemaksiatannya, haram. Suatu ketika ini, ada orang tuh sok jadi juru dakwah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Suatu ketika ngelongok ke pagernya tetangga, ngelihat tetangganya itu lagi mabuk, turun ngadu ke Khalifah Umar bin Khattab, mabuk sambil sama perempuan atau apa gitu, sampai ke Sayyidina Umar bin Khattab, baikus, diambil nih. Ente yang di rotan. Ngapa nih ente ngelongok-ngelongok tetangganya orang? Ente sudah salah. Pengen tahu dosanya orang. Di rotan malahan dia. Gak boleh kita pengen tahu dosanya orang itu. Nyari-nyari itu gak boleh. Ente yang di rotan. Wong dia sudah sembunyi, ente cari-cari. Ngapain ya? Orang sembunyi itu orang malu kepada manusia. Dan insya Allah malu kepada Allah. Ente malah melongok-melongok. Dihukum tambahan. Gak perlu kita mencari-cari aibnya orang, tahu-tahu buka HP-nya temennya, fudul, bayar wajah diarenya, paling ada memang orang punya penyakit begitu ya. Kalau sudah kenal orang pergi, ini setan itu, iblis itu, pakai kerudung iblisnya. Ada model kayak gitu, itu. Pengen tahu terus. Naudzubillah, ada busuk. Kita perlu menjadi orang, biarpun itu ada di hadapan kita, kalau takut ada sirnya, takut ini ada tulisan rahasia, aku tidak boleh membacanya. Kita selalu berdoa, ya Allah tutuplah aib orang lain dari mata kami. Sudahlah, saya ingin lihat, ya Allah. Sudah, itu doa. Loh kok nyari-nyari, ini kan bahlul namanya. Nyari-nyari. Diare. Kalau temannya pergi, lemarinya dibuka, ada apa ya? HP ini. Sampai bisa paham, ada di HP-mu. Loh kok tahu, kapan kamu tahu? Ente yang perlu dirotan, kata Umar bin Khattab tadi ini. Enggak perlu kita mencari-cari kesalahan orang lain. Enggak perlu kita melihat-lihat kesalahan orang. Kita pengen, ya Allah, tutuplah aib orang lain dari mata kami, ya Allah. Enggak pengen lihat, ya Allah. Bahkan kalau tiba-tiba saya melihat, jadikan saya melupakannya, ya Allah, agar saya tidak pernah menggunjingnya lagi. Repot. Repot orang tahu itu. Sehingga ada kisah wali yang namanya kasyaf. Kasyaf itu melihat, bisa melihat apa yang dilakukan orang. Jangan dianggap tuh para wali itu bangga. Itu nangis mereka. Ya Allah tutup, saya pengen jadi biasa saja. Dan kelihatan ini zina, ini mabuk, ini pusing dia. Cuman ada orang bangga, kasyif, kasyif, kasyif ya. Wah, mukasyif ini, orang kasyif. Wali sendiri martabat kasyif itu paling takut di situ. Godaan paling besar di saat dikasyif, dibuka oleh Allah, melihat ini. Wah, ini fitnah. Dan bisa saja itu bukan kasyif yang sesungguhnya, setan menghiasi. Seolah-olah kasyif, melihat, oh ini kemarin berzina, ini. Dan kalaupun betul orang itu berzina, apakah boleh disebutkan? Jangankan kok dengan kasyif, melihat sendiri pun enggak boleh. Lalu apa gunanya kasyif saat itu? Dalam dunia perwalian ini, bab tasawuf ini. Ternyata kasyif itu adalah satu marhalah. Kalau orang bangga dengan kasyif, hilang, enggak jadi wali lagi. Itu justru kasyif itu ujian, bukan untuk dibanggakan kasyif itu. Ujian yang sangat besar bagi para kekasih Allah. Bagaimana melihat aibnya orang? Aduh, Allah. Berat ini. Kalau dia sudah berzina, biarpun itu pezina datang kepadanya, kalau dia dihormati, disayang dan seterusnya, sampai tidak nyebut ke siapapun, nah ini sampai. Oh, kado atau oh ini kepalanya babi, kepala ini. Oh, kok ada? Ini kan tidak boleh disebutkan depan orang. Nah. Kadang-kadang bohongan lagi, sok kasif-kasifan. Oh, ente gitu ya? Ente kemarin di mana ente? Ngarang gitu. Ente pergi kemana kemarin? Dong, karena tertanya kemana, saya ke pasar. Makanya jangan sering-sering pasar. Wah, kasif-kasif. Bohongan dia, ada kasifnya. Dunia wali palsu itu banyak macam-macam. Dunia wali dusta. No. Baik. Kemudian yang kedua adalah mencari kawan. Hendaknya kita itu dua macam. Ukur dirimu sendiri. Jika berkawan, memang pertama kita harus mencari kawan yang baik, karena kita itu tidak sombong. Sebab kalau kawanku tidak baik, mungkin aku menjadi tidak baik. Aku mencari kawan yang baik karena aku ingin belajar kebaikan dari kawanku tersebut. Satu. Bagaimana jika ada orang tidak baik, bolehkah aku berkawan dengannya? Ingat, jika engkau berkawan dengannya bisa membuat perubahan, maka anda boleh berkawan dengannya. Jika tidak, harga mati. Jangan main-main. Jangan sok sombong. Oh, saya itu sudah kuat. Oh, orang sombong bakal kepeleset. Sudah tahu jalan licin, mengatakan, oh saya sudah biasa, ketebuk, nanti jatuh. Hawas-hawas. Jangan main-main, jangan sok, jangan sombong. Sehingga orang yang takut imannya runtuh, imannya hilang, itu malah dijaga imannya. Tapi kalau ngentengi, oh biasa sih saya, oh saya kan punya bekal, saya sudah punya pendidikan, tidak usah sombong. Makanya jangan duduk dengan orang yang tidak baik, kecuali niat baik untuk membuat perubahan. Dan tidak dengan kesombongan. Kemudian setelah itu, masalah dikatakan orang riak dan sebagainya, ini adalah masalah hati. Orang tidak boleh takut dikatakan riak. Paling enak itu kalau kita dikatakan riak itu. Seharusnya orang itu, termasuk tadi urusan share tadi. Kalau anda sholat dikatakan oleh orang riak itu ujian. Kalau anda sudah bisa bertahan dikatakan riak, anda sudah ikhlas. Ikhlas kan urusan kepada Allah, bukan urusan manusia. Kadang-kadang dibilang riak saja sudah panas. Kurang ajar saya dibilang riak. Itu sudah riak begitu, dibilang riak gitu saja sudah pusing. Nah ini termasuk yang urusan share-share tadi. Orang ngomong riya itu gak penting. Ngomong riya itu yang ngurus bukan ente. Allah yang mengatakan orang itu ikhlas, tidak ikhlas itu Allah. Manusia gak tahu. Kelihatannya si ikhlas belum tentu ikhlas. Dan kelihatannya adalah riya belum tentu riya. Sebab yang tahu hanya Allah. Nah ini tadi. Jadi anda gak usah peduli masalah ini apa kata orang nih. Kalau sudah mikir katanya orang itu, nanti saya dibilang riya. Oh hanya pengen takut dibilang riya ente. Jadi takut dibilang riya itu hakikat riya. Kok takut dibilang riya? Berarti pengen dibilang oh ini orang ikhlas. Iya, ikhlas. Bukan. Bukan itu. Kemudian urusan share, anda tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau anda ingin memindahkan satu ilmu ke orang lain, anda harus tahu. Kami itu paling hati-hati. Kalau ada sebuah ilmu kok membawa nama yang membawa bid'ah, saya tidak akan tulis itu. Maka jangan mentang-mentang itu kalimat baik lalu anda share lagi ke tempat lain. Siapa dulu ini pembawanya, dari mana sumbernya, dan siapa yang menerbitkannya? Takut kita mengantarkan orang ke sana? Share video, share apapun, harus anda tahu ini siapa, isinya apa, dan orang mana. Bukan hanya sekedar baik lalu anda berikan ke orang lain, tidak begitu caranya. Ilmu itu harus jelas. Mungkin itu kalimat baik. Ternyata di situ ada menitipkan alamat. Ada web yang harus dikunjungi. Akhirnya penasaran kunjung. Tak tanya di situ banyak. Kalau orang menjerumuskan itu selamanya dengan bahasa lembut. Jadi tidak semua kebaikan yang dihadirkan itu tujuannya baik. Lah kalau orang nipu itu kan pakai manis-manis dulu, baik-baik dulu. Makanya ada sanad ilmu tuh, web pun jangan Anda kunjung asal web. Udah sekarang zaman rusak itu. Ustadz Google lebih dikagumi daripada ustadz di masjid itu. Kalau punya masalah tidak ke kiai, langsung ke Mbah Google. Permasalahan ini Mbah Google. Sama ustadz Yahoo, habislah semuanya ustadz nenek. Bahkan seolah-olah lebih pintar dari kiai. Boleh Anda masuki web-web, moke atau web apa namanya? Situs tertentu. Anda bisa masuk tapi sudah jelas ini milik siapa. Dan Anda kalau mendapatkan kiriman, kalau itu baik untuk Anda, Anda simpen. Tapi Anda tidak boleh menyebarkan kecuali tahu betul ini milik siapa dan tujuannya seperti apa. Dan Anda amanat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu Anda baca dulu, ada seorang yang sudah share. Enggak pernah dengar, enggak pernah baca, penting gua. Hanya pengen biar dibilang aktif dalam dakwah. Enggak pernah dibaca itu ada, tapi Anda insyaallah membaca ini. Ada orang nerima, kirim sana kirang. Jadi untuk nge-share sendiri Anda harus hati-hati ini milik siapa, akidahnya benar atau tidak. Kemudian Anda baca dulu, Anda dengar dulu. Karena berbahaya sekali ini, sangat mudah Anda sebarkan sekali bisa menjadi sejuta manusia yang dengarkannya. Baik, ada pun nanti setelah Anda kok ngirim kebaikan-kebaikan kok dibilang riya, ya tadi kok idahnya. Jangan takut dibilang riya saja sudah murung. Mana nih, khawatir kita sudah tidak ikhlas lagi. Enteng kalau dibilang riya. Dibilang riya itu enteng. Orang dibilang riya jangan susah. Orang tidak ada yang tahu kalau orang itu riya. Seperti halnya orang tidak tahu kalau ikhlas. Bahkan ikhlas kalau diucapkan di dia, tidak ikhlas lagi. Saya itu ikhlas. Enggak. Ikhlas itu hanya karena Allah. Ngapain kamu kasih tahu saya kalau kamu ikhlas? Sehingga kalau orang sudah ngomong ikhlas, tidak ikhlas lagi. Gugur keikhlasannya sudah. Saya itu ikhlas lillahi ta'ala. Cuman kok. Nah, ada cumanya. Atau sebaliknya dibilang riya, alhamdulillah. Saya dibilang riya, ini ditutup berarti. Ketulusanku ditutup. Alhamdulillah. Jadi amalku ditutup. Kalau orang dibilang riak, bersyukurlah. Tanda kalau Anda ikhlas, di saat dibilang riak, Anda tenteram. Tapi kalau Anda guna, guna aja bilang riak, oh sudah langsung Anda tidak ikhlas. Paling tidak ikhlasnya manusia. Siapa pun, kalau dibilang riak saya sudah gunda. Ya sudah, tak kirimi lagi. Sudah, saya niatnya baik loh ya, assalamualaikum. Wah, marah ini sudah. Ini tidak ikhlas ini. Kalau Anda dibilang riya, alhamdulillah, terima kasih syukron. Kamu mengingatkan saya, semoga saya bisa lebih baik lagi. Besok tapi jangan khawatir, tetap besok saya kirimi. Kamu kirim-kirim si riya. Oh iya, namaku ganti si riya, bukan si riya. Namaku si Aisyah, gitu aja. Nyantai aja sudah. Nah ini, kalau sudah hati kita gundah, berarti Anda tidak ikhlas siapapun, bukan berniayanya. Kalau Anda dibilang riya, kok bingung, Anda sendiri memang punya riya. Karena ikhlas itu sudah agak peduli, ente ngomong apa? Ikhlas hanya karena Allah. Dibilang riya, ente ngomong riya. Anda tidak perlu omongan ente. Kalau Allah ngomong ente riya, Anda baru nangis. Yang ngomong ente, oh tenang aja. Asalkan Allah tidak ngomong saya riya. Baik itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ini pengumuman. Jangan lupa, satu hati di Al-Bahjah, tanggal 1 Rabiul Awal, atau 13 Desember, tolong diinformasikan kepada siapapun. Dan kita membuka partisipasi siapapun. Ada yang bertanya, boleh. Boleh, bantu apa saja boleh. Tapi kalau bantu harus tertib. Kalau ingin membantu untuk acara besar Maulid Al-Bahjah, kalau bantu tolong jangan melalui tangan ke tangan. Silakan Anda datang untuk ada sekretariatnya sana. Kita tidak ingin membuka ada orang keliling atas nama Al-Bahjah cari duit. Jangan percaya itu ya. Enggak boleh. Jangan dikasih duit orang itu. Kalau Anda ingin membantu, cukup Anda datang ke pondok sana, Anda pengen ngasih beras, ngasih terong, ngasih kentang, ngasih lombok, ngasih garam, ngasih apa. Tapi tolong caranya yang benar. Jangan sampai melalui orang-orang yang Anda tidak kenal, kemudian datang ke rumah Anda. Jangan. Kita tutup. Nggak ada orang minta sumbangan atas nama Bahjah, apakah untuk pembangunan, apalagi untuk maulid atau korban. Dan hati-hati ini, bro, dapat informasi baru lagi, ada lagi orang pakai imamah nih, gulung-gulung begini, naik mobil, assalamualaikum, minta sumbangan atas nama Al-Bahjah. Padahal sudah keluar-keluar kayak begini. Jangan dipercaya. Kalau ada orang nantang, oh ya insya Allah Ustaz, insya Allah saya akan bantu, saya besok datang ke pondok. Ustaz, datang ke pondok. Kemudian datang ke pondok, Anda melihat bangunan, insya Allah tambah istimewa hati Anda nanti. Pertama hanya pengen nyumbang untuk maulid Nabi, ternyata, oh ini kurang 6 lokal, saya bayarin. Bisa? Oh, tidak ada khawatir, datang ke pondok. Dan jangan takut kalau datang ke pondok. Jangan takut datang ke pondok. Nah, kalau waktu makan, diajak makan nanti insya Allah. Baik, insya Allah. Baik. Kemudian malam cinta Rasul di alun-alun sini. Tanggal 19 Rabiul Awal atau tepatnya tanggal 31 Desember itu akan kita buat semarak mungkin juga untuk mengajak anak-anak kita untuk berselawat semakin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa untuk wilayah Kuningan, pembukaan Majlis Kuningan di Syiarul Islam tanggal Jumat malam Sabtu pekan ketiga. Setiap Jumat malam Sabtu yang ketiga dimulai tanggal 9 Sofar atau tanggal 20 November tahun bulan ini, 20 November. Di Masjid Agung Syiarul Islam. Untuk yang di Sumedang, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, di Sumedang kita akan kunjung ke Sumedang. Ini adalah tempat yang dulu juga sering kita kunjungi. Insyaallah tanggal 17 November, tanggal 6 Sofar di Sumedang, di Terminal Lama Sumedang. Baik, ini saja insyaallah. Jangan lupa kita untuk terus istiqomah di majlis yang ini. Bawa saudara, bawa kerabat, bawa teman untuk bisa hadir ke tempat mulia semacam ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna waghfirna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa'thirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari tertipu dengan dunia ini ya Allah. Jauhkan kami dari tertipu dengan dunia ini ya Allah. Dan kami mohon, apapun yang telah Kau berikan kepada kami dari dunia ini ya Allah, jadikan itu sebab keselamatan kami, bukan menjadi sebab kami tertipu ya Allah. Yang Kau beri kekayaan ya Allah, jangan sampai mereka tertipu dengan kekayaannya, akan tapi jadikan mereka ahli surga dengan kekayaan mereka. Yang Kau beri kesehatan, jangan sampai mereka tertipu dengan kesehatannya, akan tapi jadikan mereka ahli surga dengan kesehatannya. Yang Kau beri pangkat ya Allah, jangan sampai mereka tertipu dengan pangkatnya, akan tapi jadikan mereka ahli surga dengan pangkatnya. Ya Allah, yang Kau beri kekurangan dalam urusan rezekinya, jangan sampai mereka putus asa dengan kekurangan itu, akan tapi jadikan mereka ahli surga dengan kesabarannya, dan berikan kecukupan ya Allah. Dan kami mohon siapapun dari kami Allah, mudahkan kami untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan ya Allah yang kami dapat dengan pengabdian kepada-Mu ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada-Mu ya Allah, keimanan kami kepada-Mu, kecintaan kami kepada-Mu, kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jangan sampai ya Allah kecintaan kami kepada-Mu dan kepada selain kekasih-Mu, selain kecintaanku kepada-Mu ya Allah, kecintaan kami kepada-Mu dan kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, jangan sampai terkalahkan dengan kecintaan kepada selain-Mu dan selain kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami daripada cinta dunia ya Allah, dan jadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Jadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami. Bersihkan hati kami dari kecintaan kepada dunia ya Allah, dan berikan kepada kami kecukupan di dunia untuk bekal di akhirat, dan jadikan kami orang kaya di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kaya amal baik yang Kau terima ya Allah. Dan kami mohon ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Allah. Dan sungguh siapapun yang saat ini berada di lubang kehinaan, kemaksiatan, kami mohon angkat mereka ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Dan siapapun yang masih berada di dalam keharaman ya Allah, yang punya rezeki haram, pekerjaannya masih haram, wahai Zat yang Maha Kuasa, entaskan mereka dari keharaman. Wahai Zat yang Maha Kasih dan Pemurah, berikan mereka kecukupan dengan yang halal ya Allah, dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu sehingga kami tidak perlu mengambil yang haram. Jaga mata kami ya Allah, jauhkan mata kami dari melihat yang haram ya Allah, dan ampuni ya Allah dosa-dosa mata kami ya Allah. Telinga kami jauhkan dari mendengar yang haram, anggota tubuh kami jauhkan dari yang haram, wahai Zat yang Maha Tahu tentang keadaan anggota tubuh kami. Dan jauhkan hati kami dari penyakit-penyakitnya, jauhkan hati kami dari dengki, dendam ya Allah, dan sombong serta riya. dan kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat jahat dan berbuat zalim kepada kami, menggunjing kami, memfitnah kami, kami mohon ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka, dan kami mohon ampuni mereka ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, ya Allah yang maha tahu tentang kami dan mereka. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dosa orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan, jauhkan kami dari minum-minuman keras, jauhkan kami ya Allah dan yang mendengar suara ini dimanapun mereka berada. Jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari minum-minuman keras, jauhkan kami ya Allah dari segala kehinaan. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat atau minum-minuman keras atau berjudi atau mengambil rentan, mengambil yang riba, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan kembalikan mereka ke jalan yang Kau ridhoi, berikan mereka rezeki yang penuh berkah dan halal. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina yang saat ini banyak terjadi di sana sini, perzinaan yang hina itu ya Allah, yang busuk itu. Jauhkan kami dari zina ya Allah, jauhkan kami dari kehinaan zina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami atau yang mendengar suara ini ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum lagi. Dan kami mohon, bencikan kami kepada zina, dan kami mohon, jauhkan kami dari menggunjing orang yang berzina ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing orang yang bermaksiat. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari hamba-Mu yang terpleset dalam pemikiran mereka, salah dalam pemikiran, terpleset dalam ungkapan dan ucapan, kami mohon ampuni mereka ya Allah, dan berikan kesadaran kepada mereka, kembalikan mereka ke jalan yang Kau ridha ya Allah. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fi الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.